saja dalam mimpi. Tertegunku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam nan penuh keindahan, sinar rembulan terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara senyummu.